Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bahasan dalam bab jual beli. Dan ini mungkin penutupan dalam jual beli ini adalah masalah riba. Juga nanti masuk dalamnya ada bahasan tentang masalah hal-hal yang lain. Maksudnya masih dalam jual beli, bukan bahasan terakhirnya ya. Tapi dalam bahasan poin A-nya ini tentang masalah atau materi setelah materi keempat ada materi kelima. Sudah kita bahas masalah jual beli pohon, kemudian kita masuk materi keenam. Maaf, bukan bahasan terakhir dalam bab jual beli, tapi materi keenam. Masalah riba dan praktiknya. Riba, saudaraku seiman, adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dan kita akan jelaskan nanti dua jenis riba. Riba itu secara pengertian adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Maksudnya adalah bukan transaksi akad jual beli secara khusus ya. Tetapi dia sifatnya, maaf, dia adalah sifatnya harta yang bersifat khusus, artinya bertambah ya tanpa ada sebab-sebab yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang dibolehkan secara agama. Dan riba terbagi dua, namanya riba fadl dan riba nasiah. Kita rincikan dulu kedua jenis riba ini, baru kita masuk ke dalil-dalil yang ada tentang pengharamannya. Yang pertama riba fadl, yaitu menjual suatu jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadi riba dengan barang sejenis dengan jumlah lebih banyak. Misal contoh, menjual satu kuintal gandum dengan satu seperempat kuintal gandum, atau satu sak kurma dengan satu setengah sak kurma, atau satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham. Jadi riba fadl itu menjual jenis yang sama tapi yang satu dilebihkan. Sekilo anggur dengan sekilo setengah anggur gitu. Ya, sekilo durian dengan sekilo setengah durian. Jenisnya sama. Gitu kan? Tapi dilebihkan. Ini enggak boleh. Harus sama saja gitu. Sementara riba nasi'ah atau dalam kurung kredit terbagi dua bagian. Ada riba jahiliyah, yaitu riba yang keharamannya telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran dalam surah Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudhafa. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Hakikat riba nasi'ah bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, lalu ketika jatuh tempo orang itu berkata kepadanya, apa aku akan membayarnya atau aku akan menambahi hutangmu. Jika ia tidak mampu membayarnya, niscaya hutangnya ditambah dan ditangguhkan hingga batas waktu yang lainnya, sehingga hutangnya akan bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu pembayarannya. Juga masuk dalam riba jahiliyah bahwa seseorang menghutangkan 10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama, dengan syarat ia harus mengembalikannya 15 dinar. Itu riba nasi'ah. Dan riba nasi'ah yang paling kentara adalah dikenal dengan riba jahiliyah. Masa jahiliyah dulu maksudnya. Ada dua contoh di sini. Yang pertama, seseorang menghutangkan uang, misalnya 1 juta rupiah, sampai batas waktu 1 bulan. Kalau 1 bulan dia tidak kembalikan, maka dia menawarkan untuk bisa tambah waktu, tapi dengan syarat utangnya berubah jumlah. 1 juta dari 1 juta setengah. Awalnya 1 juta saja, kalau dia bayar on time, enggak apa-apa, tetap 1 juta, enggak ada bunganya. Tapi kalau lewat dari 1 bulan, berarti dia kena bunga. Ini mirip seperti banyak kartu kredit ya. Jadi kalau pas on time, enggak apa-apa. Tapi kalau telat, kena bunga. Benar enggak itu? Nah itu masuk dalam riba jahiliyah. Jadi kalau teman-teman bayar kartu kredit, jangan bilang, ya kan saya tepat bayar on time. Permasalahannya adalah, kalau antum tidak on time, kena bunga enggak? Itu permasalahannya. Riba nasianya di situ. Karena tetap ada konsekuensi bunga. Jadi bukan masalah antum bayar on time-nya. Masalahnya kalau tidak, kena hukuman enggak? Kena hukuman. Maka itu dia. Itu yang kena nasiah jahiliyah yang pertama. Jahiliyah contoh yang kedua adalah seperti yang sudah umum kita tahu, yang disilakan dengan beranakkan uang. Pinjam 1 juta, 1 bulan kah, 1 minggu kah, 1 hari kah, pokoknya jadi 1,5 juta. Ini yang sudah umum banyak terjadi ya. Tapi tadi yang contoh pertama itu banyak orang tidak sadari. Karena dianggap dia, baik kalau saya pinjam, kau boleh pinjam 10 juta, kalau kembalikan 1 bulan tidak ada bunganya. Tapi kalau lewat 1 bulan baru kena bunga. Dia pikir kalau dia kejar sebelum 1 bulan berarti dia nggak apa-apa karena nggak kena bunga. Padahal dia sudah pakai uang yang, uang itu sebenarnya orangnya pakai sistem riba nasiah. Karena kalau orang, kita sekarang lolos tidak sempat kena bunga 1 bulan. Tapi orang lain yang pinjam juga yang sama bisa kena bunga. Berarti uang itu sudah tercampur dengan masalah unsur riba dengan sistemnya. Jelas ya? Jelas nggak ini? Allahu'alam. Senyap. Senyap karena ketahuan atau bagaimana? Hah? Baik. Riba nasiah adalah jual beli sesuatu yang di dalamnya memungkinkan terjadi riba. Tadi nebak-nebak. Kalau sebulan saya bayar on time nggak kena kok. Tapi kalau tidak terlalu telat kena. Misalnya juga menjual emas, perak, beras, gandum atau kurma dengan barang lain yang di dalamnya mengandung riba nasiah. Misalnya seseorang menjual 1 kuintal kurma dibayar dengan 1 kuintal gandum hingga batas waktu tertentu, atau seseorang menjual 10 dinar uang emas dibayar dengan 120 dinar uang perak hingga batas waktu tertentu. Ini juga masuk dalam istilah riba nasiah. Karena sudah berbeda jenis. Kan masalah riba itu kalau emas harus dengan emas. Ya. Perak dengan perak. Cash. Ya. Yang kedua tentang hukum riba. Ini tentang masalah pembagian dulu riba ya tadi. Sekarang masuk kepada hukum riba. Jadi saya ulangi kembali ya. Riba fadl, riba yang sejenis ya. Kurma 1 kilo ditukar dengan 1,5 kilo. Sama. Maka enggak boleh lebih. Ya 1 kilo, 1 kilo. Apapun alasannya, gitu kan. Kemudian riba nasiah sudah kita jelaskan tadi, bisa masuk ke masalah uang yang dipinjamkan 1 bulan. Ya, kalau 1 bulan dia bayar on time batas waktu tentu maka tidak kena bunga, tapi kalau telat kena bunga. Atau memang dasarnya dari awal kesepakatannya pokoknya pinjam berapapun harus dikembalikan lebih. 1 juta jadi 1.500.000 misalnya. Hukum riba ini semua hukumnya haram. Dalil-dalilnya sangat tegas. Sekarang kita fokus ke dalil. Karena nanti sebuah hadis teman-teman saya ingin antum merenungi baik-baik. Tulis baik-baik, tempelkan di profil ya, dengan niat untuk mengingatkan kita sama orang lain. Jangan riya. Ingat selalu, tempel. Kalau bisa print, tempel di meja kerja. Tempel teman-teman perhatikan, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Saya bacakan dulu ayat, itu hadis nanti yang saya bilang ya. Pertama firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, riba diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli silakan, transaksi jual beli. Riba tidak boleh. Ini saya pernah kasih contoh kalau soal ini ya. Jadi kalau misalnya seseorang mau beli mobil, dia enggak ada duit, maka dia boleh datang, saya boleh datang kepada teman saya mengatakan, saya mau beli mobil harganya 200 juta, bisa kamu beliin enggak? Oh bisa saya beliin, tapi saya jual sama kamu ya Khalid ya, 220 juta. Jadi awal akadnya apa? Terakhir jual beli. Dia beliin saya beli dari dia. Saya sudah tahu modalnya berapa, dia sudah ambil keuntungan. Tapi ini akad jual beli, dia bukan mengutangkan saya, tapi dia beli. Saya pun beli dari dia. Selesai, dia putus akad beli sama tempat sana, dia juga putus akad jual beli sama saya. Kemudian tidak apa-apa jatuh tempo 36 bulan, tidak apa-apa. Tapi jangan dia hitung utang, dia menghutangkan saya 200 juta, bukan mobil, sehingga hutang. Ini yang dimaksud perbedaan ayat di sini. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Karena riba untuk umumnya itu adalah utang, kayak tadi riba jahiliyah, riba nasiah itu. Utang yang bertambah tanpa sebab, ya. Hanya ingin untuk dijadikan sebagai pendapatan. Juga dalam firman Allah SWT Al-Imran ayat 130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafa. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Ini yang jadi masalah teman-teman, kalau antum baca ayat ini kalau tidak faham, maka mungkin tidak bisa ya ditarik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita kalau pertemukan ini memang ditanya begitu. Kalau kita terlibat dalam praktisi riba itu baru orang tahu ayat ini. Subhanallah, mulia sekali. Kapan kita buka pintu riba, maka pintu riba yang lain terbuka terus. Sekarang antum kredit. Dia lihat 3 bulan saja kita sukses membayar atau 6 bulan dibukain lagi. Hah? Jadi terbuka lagi pintu riba yang lain. Kartu kredit itu makin besar harta antum maka makin besar limitnya. Karena mereka berharap ada keterlambatan 1-2 produk, 3-4 produk maka hidup dari situ. Karena itu jadi masalah. Maka Allah sudah ingatkan memang riba itu sifatnya adha'afa mudha'afa, sifatnya pasti berlipat-lipat. Jarang orang bisa riba sekali terus kemudian dia berhenti kecuali dia taubat kepada Allah. Umumnya pasti terikat, terikat di sini, terikat di situ. Bahkan ada orang parah sekali karena semua badannya riba. Odol uang riba. Sikat giginya riba. Ya, sabun dipakai mandi riba, samponya riba, baju pakai riba, bantal tidur riba, sendok riba, gelas riba, semua riba, air minum riba. Kenapa? Pakai kartu kredit semua. Belanja bulanan gesek, yang bayarin bank. Uang riba bukan? Bagaimana antum hidup begitu dari riba semua? Susu anak riba, celana dalam riba. Haram semua. Gimana caranya enggak sadar ini? Maka ini poin, tangkap dulu contoh ini ya. Saya akan hubungkan dengan hadis yang saya bilang tadi. Supaya betul-betul harus kapok ini, berhenti, enggak boleh tidak. Dan jangan takut berhenti teman-teman sekalian, karena bahaya sekali, ancamannya berat. Ya. Maka dia akan terus berlipat-lipat itu. Seperti kasus kita bilang, enggak, saya tidak kena bunga kok. Misalnya tadi kayak riba nasiah. Tapi kalau antum telat jam 12 malam lewat 1 menit saja, udah kena. Oh kan bunganya cuma 50 ribu. Bukan masalah 50 ribunya, kena hukum ribanya. Riba itu mau 1 rupiah ke atau 10 ribu rupiah, sama saja. Dia intinya kena riba. Itulah. Kemudian Nabi SAW merincikan kedua ayat di atas. Sabda pertama adalah hadis Abu Daud nomor 333, Ibnu Majah nomor 2277 dan Tirmidzi nomor 1206 dan beliau mensahihkannya. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat pemakan riba. Makna melaknat diangkat berkah hidupnya. Kalau makan tidak pernah cukup, pakai baju tidak pernah cocok, rumah tangga ribut terus, ada anak sakit, macam-macam. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, yang mengambilnya dan yang memberikan, dua orang saksinya dan pencatatnya, pegawai, staff, tulis, tanda tangan, ya segala macam sama. Masuk dalam masalah ini, berarti tidak ada yang bisa lolos nih. Jadi kena semua. Saya kan cuma pegawai, tidak tahu apa-apa, enggak bisa. Siapa suruh kerja di situ? Enggak bisa. Haram-haram. Ya, enggak bisa kita cari halal ya teman-teman. Ya. Lebih jelas lagi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik. Dikatakan oleh Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 21450. Sanadnya dikategorikan sahih. Renungi baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, dirham riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanniyah. Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Antum zina sama 1, 2, 3, 4, 36 perempuan, itu baru sama dengan satu dirham riba. Satu dirham itu 10 ribu rupiah, 5 ribu rupiah, ambil bunga bank itu sudah 36. Bagaimana kalau kita kerja di sana gajinya 5 juta? Nah, entum hitung sendiri, kalau satu dirham 36 kali berzina, kalau sekian juta berapa kali itu? Ini zina loh ini. Dan ini teman-teman sekalian, Nabi SAW berikan gambaran agar orang faham, karena umumnya zina orang tahu itu haram. Zina sama perempuan yang tidak halal bagi laki-laki itu orang tahu bobotnya berat. Selalu diingatkan. Di sini Nabi SAW datangkan satu dirham riba. Bukan Nabi mengatakan misalnya 100 ribu dirham riba. Enggak, satu dirham riba. Paling kecil. Sama dengan 36 kali zina. Sudah faham sampai sini? Ini hadis yang lebih tegas lagi. Perhatikan setelahnya. Kata Nabi SAW, ini luar biasa teman. Saya kalau baca ini merinding. Subhanallah. Hadis ini tegas, ini yang saya bilang tadi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kata Rasulullah SAW, ar-riba 73 baban aisaruha ayyankiha rajul ummah wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Kata Nabi SAW, riba itu memiliki 73 pintu, 73 tingkatan. Yang paling rendah, yang paling ringan, setara dengan seseorang berzina dengan ibunya. Ya? Itu berat sekali. Paling rendahnya sama dengan berzina dengan ibu. Teman-teman harus tahu ya, dalam bab zina hukumannya beda-beda. Level-levelnya. Yang paling ringan dalam masalah zina adalah berzinanya orang. Dia pergi ke tempat zina, lalu dia zina, dia bayar pelacur, selesai. Itu yang paling ringan. Tapi itu juga sudah dosa besar. Ada di atasnya, zina lebih berat daripada itu. Berzina dengan istri tetangga. Pasangan tetangga. Itu ditanyakan oleh Nabi SAW. Kata para sahabatnya, Rasulullah, dosa apa yang paling berat? Kata Nabi SAW, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Tentu kalau orang zina dengan istri tetangga, berarti istri tetangga zina sama suami tetangganya, kan gitu. Kenapa tetangga? Karena orang yang paling dekat. Sampai kata Nabi SAW, Jibril selalu mewasiatkan kepadaku untuk mengingat berbuat baik dengan tetangga sampai aku kira tetangga mau dapat warisan. Walaupun tetangga itu orang kafir, tapi kita berbuat baik. Nabi SAW waktu di Mekah itu disakiti dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kena tetangga semua. Nabi SAW tinggal di rumahnya Khadijah. Khadijah rumahnya di komplek mewahnya Mekah. Sebelahnya toko-toko Quraisy semua. Hampir tiap hari pintu rumahnya ditaruh kotoran, taruh sampah. Nabi SAW sambil senyum, mengangkat sambil mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Nabi enggak balas. Kena tahu ini bahaya. Kalau dibalas maka hukumannya sama nanti. Gitu. Jadi ini luar biasa ya. Zina dengan tetangga. Lebih lagi di atasnya, zina dengan istri mujahid. Jadi kalau ada orang pergi jihad, istrinya si mujahid itu seperti ibu kita. Kata Nabi SAW, kedudukan istri para mujahid sama dengan ibu-ibu kalian. Seperti kita hormati ibu kita, harus hormati walaupun istri mereka masih muda. Bukan malah datang diganggu. Karena perempuan lemah, pada saat suaminya jauh, dia bisa digoda. Laki-laki bisa memberikan hadiah, bisa berikan perhatian. Apalagi mereka pakai perasaan. Satu bulan, dua bulan suaminya pergi. Mulai ada WA syaitan. Kenapa sayang? Butuh bantuan apa? Ini kalimat syaitania. Orang bisa tergoda. Kalau sampai dia berzina dengan istri mujahid, walaupun itu perempuan memang dasarnya juga dia berdosa. Tapi ini yang menzinai itu dosanya berat sekali. Kata Nabi SAW, si mujahid itu akan didatangkan hari kiamat. Dengan si pelaku selingkuh dengan istrinya, lalu Allah bebaskan dia mengambil pahalanya sesukanya. Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, apakah kalian kira si mujahid akan sisakan pahalanya? Tanda tanya. Gak mungkin. Dia pergi jihad, berperang jalan Allah, antum datang ganggu istrinya. Hah? Gak boleh. Makanya perempuan yang sudah bersatu suami, antum kasih X besar-besar. Sudah selesai urusannya. Mau cantiknya seperti bulan, ada cerita. Udah haknya si laki-laki itu. Karena gak ada poliandri dalam Islam. Gak mungkin lagi perempuan punya dua suami. Haram. Ya. Antum minta kepada Allah diberikan istri yang baik. Kalau sudah jadi istri orang, selesai urusannya. Jangan pernah sentuh wilayah itu. Karena ada orang punya penyakit itu. Pernah ada orang tanya saya di pengajian, Ustaz, saya punya masalah dalam ini zina karena saya suka ganggu istri orang. Karena dia berpikir kalau orang sudah menikah, mudah kalau dia berzina pun tidak ketahuan karena sudah ada suaminya. Beda kalau masih gadis nanti hamil di luar nikah. Makanya dikasih posisi dalam zina tinggi. Yang lebih tinggi lagi daripada istri mujahid adalah berzina dengan mahram. Anak sama ibu, anak sama ayah, ya, saudara sama saudarinya. Ini paling tinggi. Sampai kalau zina sama mahram ini, kan hukum zina itu teman-teman kalau dia berzina kepergok sebelum nikah, dia tidak menikah, masih bujang atau gadis, hukumnya dicambuk 100 dera dan diasingkan 1 tahun. Tapi kalau sudah nikah, dia apa? Dirajam, gitu kan? Tapi khusus yang zina sama mahramnya, mau sudah nikah atau belum nikah, rajam langsung. Hukuman mati. Kena bahaya kalau lahir, kalau hamil pun ini bahaya, anak ini statusnya gimana? Masuk dalam mahram, hati-hati, mantan pasangan orang tua. Ya? Misal seorang duda punya 3 anak laki-laki. Umurnya si dudanya 50 tahun. Anaknya paling tua umur 25 tahun misalnya. Lalu sekarang dia nikah lagi sama perempuan umur 20 tahun. Berarti istrinya sekarang lebih muda daripada anaknya yang pertama. Tetap ini ibunya ini. Mahram abadi. Kalau ayahnya sudah menikah, ini ibunya. Seperti ibu dia, mustahil. Enggak ada apa-apa, enggak boleh apa-apa. Sampai pernah di zaman Nabi SAW ada orang menikahi mantan istri ayahnya. Oleh Nabi SAW diutus seorang sahabat disuruh hukum. Ya. Disuruh hukum kemudian diambil hartanya sebagai harta rampasan perang, seperti rampasan perang. Itu bahaya sekali. Enggak boleh gitu kan. Jadi mantan pasangan orang tua juga masuk di sini. Sama juga dengan tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada mantan anak mantu. Kalau sudah dinikahi oleh anak kita, berarti mahram kita abadi walaupun anak kita cerai dengan pasangannya. Ini harus diketahui. Ini tingkat tertinggi dalam masalah zina, yaitu zina dengan siapa? Mahram. Bayangkan di sini riba, kembali ke bahasan kita. Riba 73 tingkatan. Yang paling rendah orang berzina sama ibunya. Jadi terendahnya riba sama tertingginya zina. Selain 36 berzina tadi, ini sama dengan zina sama ibu sendiri. Nabi kasih contoh kalimat itu. Seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Dan pintu yang paling berat, ini hati-hati teman-teman. Pintu yang paling berat dalam masalah riba, itu selevel, setara dengan menodai kehormatan seorang muslim. Faham gak ini? Saya ulangi ya. Tertinggi dari zina adalah zina dengan mahram. Terendahnya riba sama dengan ini. Berteriba ini berat sekali. Karena dia sama dengan hukumnya orang zina yang paling tinggi kan kita. Tapi subhanallah ada yang lebih harus kita hati-hati. Tertingginya riba itu dosanya selevel dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Antum gosip, ngambil hartanya muslim, ya apalah sakiti hatinya. Itu sama dengan riba level ke-73. Ini hati-hati. Jangan antum buat masalah sama orang. Jangan sentuh hartanya orang, jangan hina orang, jangan caci maki, jangan buat musuh. Apalagi muslim, bahaya sekali. Bisa ditangkap enggak bahayanya nih? Ya. Mencoreng kehormatan seorang muslim, merusak namanya, menggibah dia, memfitnah dia, segala macam, membongkar-bongkar aibnya, ini selevel dengan dosa tertingginya riba. Ini naudzubillah minasyaitonir rajim. Harus hati-hati. Makanya teman-teman bubar dari pengajian ini, ingat semua. Saya punya masalah sama siapa, minta maaf. Cari keridoannya. Sudah selesai. Kalau antum benar, tidak ada masalah. Antum punya hadiah nanti. Dia bisa ambil pahala dia hari kiamat. Tapi kalau antum yang salah, jangan. Ingat, tugas kita berbuat baik saat patuh sama Allah hanya sampai ajal datang. Itu saja. Sampai mati kok. Selesai. Habis mati kita tujuan sudah surga. Itu orang beriman. Tahu rukun iman kita. Tidak mungkin tidak. Kita ini semua tinggal tunggu itu. Dan ada banyak orang sebelum kita yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang jelek, yang gagah, yang semua ada. Tapi sudah mati semua. Kita juga begitu. Setiap, kata Hasan Basri, setiap kita ini, hai anak Adam, kau adalah bilangan. Setiap kau bangun di pagi hari, hilang satu bilanganmu. Semua kita akan mati. Mau kemana? Biar kita berotot, binaragawan, mati. Bruce Lee ahli bela diri, mati. Mati. Dan itu tanggung jawab. Makanya masing-masing harus berpikir dengan akal cerdasnya. Allah berikan kita fikiran, hati nurani berpikir teman-teman. Ya. Dan ingat, setiap ada penyampaian peringatan begini, tidak usah lihat yang bicara, jangan lihat saya. Dengar apa yang disampaikan. Kalau benar menyentuh hati itu dari Allah SWT, ingin menyelamatkan antum sekalian. Hati-hati. Jangan sampai salah, ambil ilmunya amalkan. Selamatkan diri sebelum terlambat. Di akhirat tidak ada gunanya. Kalau sudah mati nyesel, tidak ada gunanya. Kena siksaan Allah berat. Maka Allah ingatkan kita, orang yang diberikan peringatan oleh Allah melalui telinga, kata ulama, dan dia faham, dia ambil, dia selamat. Kalau tidak, Allah akan datangkan penyakit dalam tubuhnya. Cobaan-cobaan akan datang, segala macam. Sampai kalau tidak ada, Allah akan mati. Dia tidak mau sadar, Allah matikan dalam dosa itu. Hati-hati. Ada orang begitu diingatkan, riba-riba, garis keras lah, apalah, segala macam. Dia terserah, tanggung jawab sendiri antum hari kiamat. Terus Ustaz, saya mau makan dari mana? Tidak. Tidak usah pikir masalah itu. Burung aja, semut aja di lubangnya, serangga-serangga makan semua. Kok antum mau takut makanin? Dari mana takut? Itu was-was syaitan. Karena syaitan kalau kita sudah masuk dalam satu dosa, dia enggak mau kita keluar. Antum tahu? Tahu sadari bahwasanya Allah membuatkan kita program harian kan? Ada sholat 5 waktu, ada sholat qabliyah, ada sholat ba'diyah, ada duha, ada sholat malam, ada sholat taubat, ada sholat wudu. Ada zikir pagi petang, ada baca Al-Quran, ada majlis ilmu, ada jenguk orang sakit, ada bakti orang tua. Banyak sekali programnya kan. Nah syaitan untuk mengalahkan itu, dia juga buatin antum program. Makanya jangan diiyakan. Dia tawarkan, jangan diiyakan. Jam 8 sampai setengah 9 ada berita gosip bagus nih. Nonton. Program syaitan. Kita dengar 10 orang ghibah. Hati-hati tadi. Ya. Cerita ghibah orang. Ya. Itu levelnya sama dengan level tertinggi riba. Antum bisa minta maaf kah itu? Kan dia artis buruk Ustaz. Dianya buruk, antum juga jadi buruk. Karena bicarain dia. Kita ingat nasihatnya Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur sekali. Dia mengatakan kepada seorang anak muda yang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj itu begini begini, ini orang gubernur apa namanya? Perdana menteri yang jahat, zalim, sampai ulama-ulama pun dibunuh gitu. Maka dia orang anak muda ini ngomong, "Ini si fulan begini begitu." Lalu kata Urwah bin Zubair sampai pegang tangannya berhenti lalu mengatakan, "Sah, sah ya ibn akhi. Diam hai anak saudaraku." Diberhentikan langsung, "Diam lisanmu." Ibn akhi ini maksudnya ayahmu ini saudaraku juga muslim. Kau anak saudaraku. Begitu biasa orang Arab kalau mau nasihati dengan santun. Ya. Sadarlah wahai anak saudaraku, maksudnya ayahmu pun saudaraku dalam Islam gitu lah. Sesungguhnya kau dan Hajjaj berdua sedang menuju ke mahkamahnya Allah hari kiamat. Kau ini berdua sekarang lagi jalan menuju ke sana loh ini, mau mati gitu lah. Dan masing-masing akan dihisap oleh Allah. Ketahuilah, kalau kau sedang dihisap oleh Allah dan Hajjaj masih antri menunggu, kau akan temukan dosa terkecilmu lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Kalau kau lagi dihisap nanti, Hajjaj lagi antri belum dihisap, kau akan temukan dosa terkecilmu lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Dan ketahuilah, kata dia ini nasihat yang luar biasa, ketahuilah bahwasanya ya Allah akan memberikan hak-hak orang yang didzalimi oleh Hajjaj. Hajjaj ini zalimi orang, ambil haknya orang, bunuh orang, Allah akan kasih hak-haknya orang itu, diambil semua pahalanya Hajjaj. Tapi ingat, ini nasihatnya penting. Tapi Allah juga akan memberi Hajjaj hak-haknya dari orang yang menzaliminya. Kau sekarang gak ada urusan sama Hajjaj kan? Gak ada. Kenapa kau ceritain dia? Tetap dia dapat haknya. Pahalamu kan dikasih ke dia. Padahal kau gak kenal dia. Maka mulai sekarang berhenti cerita orang. Dan gak usah. Bicara yang baik-baik. Tanya kabar, tanya ilmu. Atau apa bicarain orang. Begitu buka WA pertama, WA-nya, sudah tahu belum? Langsung gosip duluan. Sudah tahu belum? Sudah tahu apa? Istrinya orang, suaminya orang, kerjaannya orang, apa ini? Ya, buka pertama Al-Quran. Saya mau berbagi teman-teman, sudah ada di aplikasinya Nakhtim. Sudah pakai? Nah, yang sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, pakai ya. Di Play Store ada Nakhtim, tulisnya dalam bahasa Indonesia. Ya. NAKH ya, terus TIM. Saya tertarik sekali dengan program itu, subhanallah. Dan sudah ada terjemah bahasa Indonesia, itu khusus Al-Quran. Nakhtim artinya kita menamatkan. Saya pakai program itu, anak saya tidak sengaja kirim, subhanallah. Anak saya masih kecil, masih SMP, masih SD, kirim ke saya ya. Dari temannya rupanya kirim. Saya baca, subhanallah manfaatnya. Saya sudah lama pengen program ini. Jadi saya pernah ingat gak, dulu waktu awal-awal saya isi di kelas ini, saya bilang, enak sekali ya, usahakan Bapak Ibu sekalian kalau sehari kita buka 50 kali WA, kan kita tutup, buka lagi, terus kita bisa buka Al-Quran. Nah program ini sudah punya itu, jadi begitu kita tutup layar, buka layar, keluar ayat terakhir yang kita baca. Jadi kita setiap hari itu kalau kita buka 10 kali saja, tutup, buka handphone, 10 ayat kita baca. Jadi nanti khatam sendiri. Dan di situ subhanallah kita bisa, ada gambar foto, kita bisa foto ayatnya, lalu kemudian kita bisa share ke orang ayat itu, misalnya tertarik kita masalah ayat masalah neraka misalnya, mau ingatkan orang masalah riba, kita langsung bisa kirim. Terus kalau mau dengar suara bisa pilih lebih dari 20 mungkin apa namanya qari bagus-bagus. Ada di situ tanda play-nya, tinggal ditekan play keluar suara imam itu di ayat itu. Jadi kita bisa ikuti tajwidnya. Nah, ini coba teman-teman. Daripada kita buka pertama cari berita apa di YouTube, gosip, film, coba Al-Qur'an. Baca 10 ayat, 20 ayat baca. Ayat itu bicara dengan hati manusia ya. Harusnya hati-hati. Ini berat sekali ya. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai punya musuh teman-teman sekalian. Jangan ambil haknya orang lain. Ini mulut kita seperti ini saja. 2 sendok nasi cukup. Tidak bisa 3 sendok. Tidak bisa ngomong. Ditelan keselak ya. Untuk apa antum curi? Untuk apa? Ambil amunnya orang untuk apa itu? Manfaatnya apa? Dia enggak sadar, makin banyak antum masukkan uang haram, makin masalah badan antum ini. Seperti dia masukkan racun. Membersihkannya enggak susah. Ya, kalau satu gelas susu sehat, ditaruh satu tetes racun saja sudah ngerusak susu itu. Dan untuk mengobati satu tetes racun itu harus sekian, mungkin 10, 20, 30, 100 gelas susu yang lainnya baru bisa sembuh. Jangan buat masalah, hati-hati. Kita cuma bertahan hanya sampai ajal saja. Ajal kita enggak tahu kapan. Dan di antum usahakan ke sana, amal antum perlu dengan amal saleh. Ustaz, saya digosipin orang, saya difitnah. Biarin aja. Kalau antum enggak apa-apa, yang penting antum benar. Bagaimana cara menghadapinya? Sabar. Apa itu sabar? Ya kita kalau ditanya jawab. Kalau enggak ya sudah, kita santai aja. Pasti kembali kepada pelakunya. Pasti. Antum kembali ke surah Fatir, surah nomor 35 ayat 43. Coba buka kalau punya program Al-Quran. Ya. Fatir, ayat surah nomor 35 ayat 43. Di situ di antara potongan ayatnya Allah mengatakan, "Wala yahiku makru sayyin illa bi ahli." Tidak pelaku tipu daya itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Tidak bisa. Orang mau gosip, orang mau fitnah, tidak usah pedulikan. Sudahlah, antum jalan biasa saja. Seperti antum tidak dengar. Kalau antum ada orang perlu antum luruskan, di tempat kerja antum luruskan secukupnya. Sudah, selebihnya itu sudah. Orang lain mau bilang terserah. Karena ini bahaya sekali ya. Saya ulangi lagi hadisnya. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa, di mana pintu yang paling ringan setara dengan dosa seseorang menikahi ibu-ibu kandungnya, dan pintu yang paling beratnya 73-nya setara dengan dosa menodai kehormatan seorang muslim. Ini mirip dengan hadis yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Kullu muslim ala muslimin haram damuhu wa maluhu wa irdu." Setiap muslim atas muslim yang lain hukumnya haram, kenal atau tidak kenal. Hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Jadi enggak boleh dicoreng. Ya. Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2767 dan Imam Muslim nomor 89. Kata Nabi SAW, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan. Mubiqat itu mematikan, membinasakan, menghancurkan. Artinya kalau kau terjerumus di situ, hidupmu bisa hancur. Ya, di sini digunakan kalimat mubiqat, binasa. Kita juga bahasa Indonesia binasa itu berarti sudah habis total. Ya. Kalau orang cuma rugi-rugi biasa, tapi kalau sudah rugi, dirampok, badannya lumpuh, segala macam, binasa. Ya. Kata Nabi, jauhi tujuh perkara yang membinasakan, hidup kalian hancur semua. Maka para sahabat ketakutan lalu mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Tujuh itu apa? Kata Nabi SAW, yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah, mengkultus benda lain, memiliki kesetaraan dengan Allah. Pohon keramat, gunung keramat, sungai keramat, apalah, gantung-gantung jimat, pergi dukun, jadi penyihir. Nah, ini enggak boleh. Semuanya bahaya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang-orang Mekah, teman-teman sekalian, orang-orang Mekah, masyarakat Mekah, mereka itu beriman kepada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Umayyah bin Khalaf, semuanya, Uqbah bin Amir, semua, ya, Uqbah bin Mu'aid dan seterusnya, tokoh-tokoh Quraisy itu, mereka kalau ditanya siapa yang punya rumah ini, tunjuk Ka'bah, mereka bilang Allah. Mereka tahu, mereka tawaf juga, mereka haji juga. Mereka tahu ada Tuhan namanya Allah. Lalu apa kesalahannya? Syirik. Datangkan patung. Kami kalau mau berhubungan sama Allah harus melalui ini dulu. Mereka kasih nama. Benda mati ini, mau apain ini batu? Begitu banyak orang. Saya pernah kasih contoh kan? Dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam pergi kuburan minta-minta. Loh, tadi bilang hanya kepadamu ya Allah. Sekarang kembali ke batu. Gimana? Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya heran melihat dengan orang-orang yang minta-minta di kuburan, yang di dalam kuburan manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Mau kasih apa? Gitu loh. Kenapa enggak minta kalau kita yakin kuburan itu orang yang bisa berikan manfaat? Kenapa tidak yakin dengan Tuhannya batu dan orang itu lebih mampu? Itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh syirik. Bahaya sekali, ini bisa syirik besar, mengeluarkan dari Islam. Ya, jadi enggak boleh sembarangan. Makanya teman-teman, ini harus diberantas total ini masalah dukun-dukun ini. Bukan malah di orbit, malah iklanin di koran. Ya. Panjangkan alat kelamin. Untuk apa? Allah sudah kasih antum begitu, syukuri. Itu yang terbaik. Tak usah panjang-panjang. Nanti akhirnya syaitan masuk. Begitu memang, itu dukun semua itu. Nanti dikasih syarat, mau berapa panjang, begini, makan ini. Kasih makan pisang, makan ketan, makan segitu. Kesukaannya si jinnya yang akan depannya antum itu. Nanti akhirnya dia lihat matanya, dia disihir. Seakan-akan kemaluannya berubah, padahal sebenarnya tidak. Istrinya puas, sebenarnya syaitan yang puasin, bukan dia. Kebodohan itu. Tidak boleh ini. Tidak usah. Kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Niat ikhlas menjalankan hubungan badan sama istri itu karena ingin adalah ibadah. Ya. konsumsi apa yang Nabi SAW perintahkan dari madu, kurma, insya Allah cukup. Tak perlu gitu-gitu tu, syaitan membuat jiwa manusia kadang-kadang melemah, lalu disuruh begitu-begitu, macam-macam. Tak boleh. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya tidak diterima solatnya 40 hari. Ke belakang, bukan 40 hari yang belum dikerjakan. Siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, dan percaya, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Film-film sinetron, contohkan dukun-dukun, lelucon, mbah ini, mbah itu, lucu-lucu. Supaya orang masyarakat mau ke sana. Nggak boleh, haram. Nggak boleh sama sekali. Hati-hati, syirik membinasakan. Sekali ke sana, antum kalau jadi pasiennya dukun itu, antum yang pertama disihir sama dia. Nggak sadar itu, supaya jadi pasien tetapnya. Makanya diambil fotonya, diambil apa. Dia jejak kaki kita bisa jadi alat sihirnya dia. Kita duduk situ, kita salaman sama dia, minum air ini, minum ini. Lewatin tanah itu, apalah segala macam, bawa ini, pasang di rumahmu. Ini bahaya semua. Kalau ada yang pernah di sini teman-teman, insya Allah tidak ada. Kalau ada yang pernah terima begini dari dukun-dukun, keluarin semua. Kalau cairan, airin di air, buang. Kertas-kertas bakar semua, enggak perlu. Enggak usah pakai kertas-kertas. Gitu kan? Dan enggak perlu ilmu kebal. Nabi SAW waktu kutus pasukan di Badr, di Uhud, di Tabuk semua. Motivasi Nabi bukan, ini pakai kertas ini di badanmu ya. Nabi bisa bacain salawat, Nabi bisa tiupin supaya kebal. Enggak, bukan begitu. Maju, kejar surga, mati syahid, disuruh mati. Bukan disuruh kebal. Ngapain antum mau kebal? Orang jihad cari mati. Pertama itu, kedua baru menang. Begitu memang dalam Islam. Dan subhanallah sunnatullah yang Allah matikan juga mati syahid itu adalah orang yang paling ikhlas. Kata ulama, mati syahid itu seperti Allah pilih. Siapa yang paling ikhlas itu yang mati. Selalu kalau jihad dari perang Badr, perang Uhud, pasti yang mati lebih sedikit daripada yang hidup. Kalau perang sekarang masih jarak jauh teman-teman. Bisa kena, bisa enggak. Zaman dulu ini pedang sama pedang nih. Bagaimana caranya orang tidak mati itu? Berat, apalagi saling serang, sudah tidak tahu siapa yang memukul dari belakang, dari samping, kita enggak tahu. Tapi selalu yang mati syahid cuma hitungan bilangan. Di perang Badar itu yang meninggal berapa? 60-70 orang. Jumlahnya 300 lebih. Di perang Uhud juga begitu, sekitar 70 orang yang mati. Jumlahnya 700 orang. Padahal sebenarnya bisa mati semua gitu kan. Tapi kuasa Allah SWT. Memang kita disuruh mati. Nah untuk apa kebal-kebalan ini? Enggak perlu. Karena itu kan semua malam sama, dimandikan air kembang pada malam yang kesekian. Macam-macam ini enggak. Hati-hati teman-teman sekalian. Ini mematikan syirik. Dan syirik bagi terbagi dua, ada syirik besar tadi, ada syirik kecil. Syirik kecil riya. Tak boleh riya. Ibadah karena Allah SWT. Tak usah pujiannya orang itu. Kamu hebat, kamu pintar. Tak usah. Ini yang baru pulang haji, jaga lisannya. Jaga lisan. Di Arafat kemarin sempat menangis. Syaitan bisikin terus, ceritain tu. Ya. Supaya orang tersentuh. Tak perlu. Jaga lisan, jangan cerita. Kemarin di Arafah, saya terpukul sekali. Habis duit, habis waktu, habis energi, hilang. Gara-gara temannya dia tunggu puji, iya ya. Itu apa? Ya ada gunanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi. Yang paling aku takutkan dari kalian syirik tersembunyi. Kata para sahabat, ma syirkul khafi ya Rasulullah. Apa itu syirik tersembunyi? Kami juga takut ya Rasulullah. Itu makna hadisnya. Kata Nabi SAW, ar-riya pamer, ceritain orang, udah diam. Ada yang lihat, alhamdulillah. Kalau kita ditanya, jawab. Kalau kita tidak ditanya, enggak usah. Bedanya riya dengan tidak riya itu biasanya kalau orang riya ditanya, tidak ditanya dia cerita. Kamu puasa enggak? Puasa enggak? Saya puasa. Enggak ada yang nanya. Enggak ada angin, enggak ada. Tapi kalau kita mau ke masjid, orang tanya, mau ke mana Pak? Enggak mungkin kita diam. Enggak, kalau saya jawab nanti diri riya nih. Enggak, salah juga. Mau ke, karena ditanya, ya saya mau ke masjid. Kan gitu. Jadi itu beda. Jadi, orang kalau ikhlas insya Allah tidak butuh cerita. Enggak butuh orang lain juga tahu. Gitu kan? Dia sembunyikan. Allah punya cara menyebarluaskan perbuatan kita. Allah punya cara, enggak usah antum. Semua orang yang ikhlas teman-teman melakukan satu perbuatan, Allah sebarkan sebagai pelajaran buat orang lain nanti. Supaya menambah amal jariah. Apalagi kalau dia sudah meninggal, makin tersebar kisah-kisahnya. Kenapa? Karena memang itu bermanfaat. Allah kasih dia pahala tambahan. Banyak kisah-kisah dinukil untuk kita dari orang-orang soleh dulu. Itu tujuannya mereka dapat pahala lagi. Karena mereka selama hidup tidak pernah ada yang tahu. Dulu ada di antara salafus soleh. Dia jual barang, ada juga tetangganya jual barang. Dua-duanya berdagang di pasar. Tapi yang satu ini tiap hari bagi-bagi sembako. Tiap hari. Gandum ini semua macam dibagi-bagi sama dia. Yang satu biasa-biasa saja. Kalau ada yang minta baru dia kasih. Tapi yang satu tuh sibuk bagi-bagiin tiap hari. Sekian tahun berjalan sampai terkenal orang ini dermawan. Satu waktu, ini si A sama si B ya, saya tidak temukan namanya, cuma kisah seperti itu diungkit. Si A ini meninggal dunia. Besok paginya si B enggak lagi bagi-bagi. Enggak lagi bagi-baginya. Orang sudah antri depan pintunya mau ambil, terus dia bilang mulai hari ini saya enggak bagi-bagi. Loh, kenapa? Sekian tahun, 20 tahun sekian bagi-bagi terus, kenapa sekarang tidak? Dia bilang sebenarnya kalian harus tahu. Selama ini si fulan yang mati itu si A, dia setiap malam datang ke tempat saya beli satu toko saya. Ini yang sudah meninggal ini, yang orang tidak tahu kalau dia suka sedekah. Ini beli satu toko saya, dia bilang bagi-bagi, tapi jangan bilang dari saya ya. 20 tahun lebih. Dia bilang saya bagi-bagi uangnya dia, jadi saya laku sebenarnya. Ya. Cuma saya dilarang bilang, jadi saya enggak bilang. Sekarang sudah dia mati ya, saya jual. Bisa enggak antum bertahan 20 tahun lebih enggak cerita? Itu luar biasa bagaimana mereka jaga itu. Karena targetnya adalah akhirat. Amal itu kita butuh bawa sampai di sana. Rugi kalau cuma ditinggal di dunia. Ya. Jangan, bawa ke sana, bawa ke akhirat. Jadi enggak usah banyak cerita-cerita sama orang. Yang kedua, sihir. Ya. Syirik kepada Allah, sihir. Ini adalah pelaku sihirnya ya. Yang jelas-jelas penyihirnya sudah kufur, kemudian pelaku yang datang ke penyihir juga sama. Ya, ini berbahaya sekali. Jadi tidak usah berhubungan dengan mereka ini. Dan hapus itu gelar-gelarnya itu. Orang pintar. Tidak usah pakai orang pintar. Orang pintar dari mana? Ya. Kemudian paranormal. Ganti semua nama-namanya. Enggak benar. Dukun. Dukun. Sudah. Ya. Memang sudah dukun. Jangan diganti-ganti lagi yang lain. Ya. Karena dukun dulu banyak digebukin sama masyarakat, ada yang sampai dipukul, dibunuh, wah diganti sekarang. Ganti nama enggak tanggung-tanggung, orang pintar. Ya. Yang ketiga, waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Jadi enggak boleh sampai menumpahkan darah ya. Saya sudah pernah ajarin teman-teman sekalian, buat diri saya dan teman-teman sekalian, kalau diajak berantem sama orang, tinggalkan saja. Biarin dia berantem sama tembok. Tidak usah layan. Kamu begini pengecut. Ya sudah. Kom. Kalau kita diserang membela diri tidak apa-apa. Tidak usah gulung. Ayo kita berantem. Untuk apa? Itu pergi ke Palestina sana lawan Yahudi itu. Tidak usah tunjukkan sama Muslim. Tonjok-tonjokan. Tidak ada gunanya. Gitu. Karena kalau sampai tumpah darahnya dia bahaya. Membunuh jiwa ini dosa besar. Membinasakan. Kata sebagian ulama, siapa yang telah membunuh orang lain secara sengaja, dia akan gelisah seumur hidupnya. Dia tumpahkan darah, kena bahaya sekali. Itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, apalagi kalau dia orang beriman. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya terbunuhnya seorang mukmin itu lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Apalagi kalau sampai orang beriman kepada Allah, orang yang ibadah, itu diganggu lebih bahaya sekali. Bahaya lagi. Dengan alasan benar, maksudnya adalah kalau kita tiba-tiba diserang, kita membela diri, kalau kita tidak bunuh, kita dibunuh, itu lain. Atau misalnya di medan perang, memang kita disuruh memerangi musuh, itu lain. Atau pemerintah menangkap kriminal lalu dihukum mati. Nah ini dengan alasan benar. Tapi selain ini enggak usah. Enggak usah. Ya. Jadi hindari. Islam menyuruh kita berakhlak yang mulia, bukan ribut-ributan. Udah, tenang saja. Ya. Ketenangan itu teman-teman, kita kalau emosional, buyar ide kita. Tapi kalau kita tenang, ide kita jadi banyak. Jadi akhirnya kita juga bisa konsentrasi menyampaikan, menguruskan kesalahan orang. Itu memang kedewasaan di situ. Makanya kata Nabi SAW, laisa suratu bil ghadab, bukan keperkasaan itu dinilai dari emosionalnya seseorang. Walakinna suratu man malaka nafsa indal ghadab, tapi keperkasaan itu dinilai pada saat orang bisa mengontrol dirinya kalau lagi emosi. Sudah kita jelaskan ini. Ya. Jadi orang kalau belajar bela diri, makin tinggi ilmunya, makin disuruh kontrol emosinya. Kalau yang baru belajar 3-4 jurus memang suka cari gara-gara di jalan. Jadi enggak boleh sampai membunuh jiwa. Jangan tunjukkan. Itu ada waktunya, ada tempatnya. Subhanallah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Salah satu ulama tabi'in. Itu kalau jalan, orang menganggap dia orang yang paling lembut. Santun sekali kalau jalan sopan, salaman sama orang sopan. Sopan. Ulama besar. Abdullah bin Mubarak terkenal orang alimnya, Pak tabi'in. Dan juga dia orang saleh. Orang kaya raya juga. Subhanallah, pernah di kancah peperangan melawan satu waktu Romawi. Pasukan muslimin lagi berhadapan. Ada satu orang pasukan Romawi kesatrianya itu kuat sekali. Maka Abdullah bin Mubarak hadir di perang itu, subhanallah. Ada satu prajurit kesatrianya Romawi, tinggi besar, sampai dia pakai pedang yang panjang, ya, yang dari dua sisi, dari depan ada, dari belakang ada, pegang tengah-tengah. Orangnya mahir memahirkan itu, jadi bisa kena orang di belakang, orang di depan. Karena keterampilannya ditunjukkan, banyak umat Islam ragu maju, gitu kan. Sampai dia tantang duel, ada satu orang dari belakang pasukan pakai imamah, alisnya ditutup sama dia, mukanya juga ditutup. Pakai imamah itu ya. Jadi kayak pakai cadar, cuma bola matanya. Orang enggak kenal kalau ini. Kalau kita pakai cadar atau pakai tutup muka tapi alis masih kelihatan, orang masih bisa kenal. Tapi ditutup alisnya jadi enggak kenal, gitu kan? Enggak tahu. Orang ini maju, badannya tidak terlalu besar orang muslim. Bismillah dia duel, kalah orang itu. Mati si kafir ini. Umat Islam bersorak-sorak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengan tenang, tidak bersorak, tidak apa, dia pergi ke belakang pasukan. Orang muslim yang lainnya kena kancah peperangan, oh sudah semangat mau berperang. Ada satu orang rupanya penasaran mau tahu siapa orang ini. Enggak ada teriak-teriak, enggak membangga-banggakan diri, enggak. Kembali ke belakang pasukan. Dia bilang, saya ikuti dari belakang. Begitu dia sudah tenang, saya dari belakang, dia enggak lihat, saya loncat, tarik cadarnya. Ternyata Abdullah bin Mubarak. Ulama yang selama ini dianggap santun, sopan, lembut. Kayaknya enggak mungkin gitu loh. Tapi ini kalahin kesatria. Bukan kesombongan. Niatnya baik karena Allah SWT. Begitu orang mukmin. Ya. Ada tempatnya di mana antum tunjukkan keberanian. Bagi laki-laki bertakwa kepada Allah. Istri antum bukan tempat untuk tonjok-tonjok. Hah? Sementara memar emosi sedikit, tonjok sana, tonjok sini. Ibu-ibu juga begitu. Ada yang lebih aneh itu kalau perempuan yang mau lawan suaminya. Tendang sana, tendang sini. Apa ini? Ini menikah untuk romantis atau mau ajang tinju? Beli ring sekalian. Hah? Tonjok-tonjokan. Banting pintu, lempar piring. Apa ini? Hah? Allah suruh sakinah, mawaddah, warahmah, cinta, kasih sayang, mesraan. Jangan ikuti syaitan. Ya. Tak boleh. Baik, ini kadang-kadang penyebab mati. Nah, kadang-kadang juga teman-teman, mati ini tidak selamanya harus pegang pisau tusuk orang. Tapi bisa mati penyebabnya banyak. Apapun yang menjadi penyebab orang mati, itu bisa masuk dalam dosa ini. Ya. Ibu-ibu bertakwa kepada Allah. Kalau makanan sudah rusak, jangan kasih suami. Lah iya, kalau keracunan mati, dapat dosa membunuh. Ya. Nggak boleh itu. Hati-hati. Ah, daripada dibuang, kasih aja suami makan. Dia sendiri nggak mau makan. Nggak boleh. Haram. Yang jadi dokter, hati-hati. Jangan salah kasih resep orang. Datang perusahaan obat, tawarin. Oh, ini bonusnya banyak. Udah, kasih aja. Bukan karena dia tahu ini obat bisa bermanfaat. Bahaya ini. Kalau orang keracunan mati, penyebab. Supaya adil, bapak-bapak juga begitu, saya ingatkan. Jadi kalau istrinya bilang, ini colokan listrik, bahaya nih. Nanti saya kecolok, nanti saya kesetrum. Ya iya, gampang-gampang, nanti aja. 3 hari kemudian istrinya lagi ngepel, tangannya basah, pegang colokan kesetrum, mati. Yang dapat dosa siapa? Suaminya. Dia yang bertanggung jawab. Gak boleh kan, keamanan, perlindungan, pendidikan, nafkah kan semua di bawah naungan suami. Iya kan? Ya boleh. Siapapun yang menjerumuskan orang pada sesuatu yang bisa mematikan, bahaya. Termasuk membiarkan anak-anak ugal-ugalan bagi orang tua, bahaya, tidak boleh. Dan itu, ini semua. Adanya rambu-rambu lalu lintas, teman-teman, karena untuk mengawasi manusia. Kita subhanallah, memang manusia ini harus ada rambu-rambu. Kalau tidak, lost control. Kalau lampu merah lagi mati, biar profesor melanggar juga itu. Nah. Makanya harus ada aja lampu merah masih, wah, terabas-terabas. Ya, akhirnya ditabrak, akhirnya masalah, akhirnya dihina orang. Untuk apa? Ya. Tapi kan seperti itulah terjadi. Maka harus hati-hati ya, membunuh ini. Ini juga masuk dalamnya membunuh diri sendiri, enggak boleh ya. Allah SWT melarang, mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Jangan bunuh diri kalian, karena Allah sangat sayang dengan kalian. Enggak boleh bunuh diri. Dan kita tidak boleh berharap mati. Enggak boleh. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap mati. Tapi kalau kalian sudah betul-betul merasa sakit, berat beban hidup ini, bilang, ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku, matikan aku kalau mati lebih baik bagi aku. Itu bahasa. Jangan bilang, ya Allah, matikan saja saya. Ya. Begitu juga kalau kita berjihad loh ya. Betul kita disuruh berperang lawan musuh, tapi apa kata Nabi? Jangan berharap ketemu musuh. Berharap sebelum ketemu mereka sudah lari. Tapi kalau kalian ketemu, kokohkanlah kaki-kaki kalian. Begitu orang beriman. Ya. Jadi konsep agama kita jelas. Yang keempat ini yang saksi bahasan kita, wa aklu riba, memakan riba. Jadi riba ini datang subhanallah setelah syirik, setelah sihir, setelah membunuh. Langsung masuk masalah riba. Ya, dan sudah kita jelaskan tadi dalil-dalilnya. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, dan yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya sebelum balig. Ya, jadi enggak boleh orang nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Bantu saya yatim. Yatim dari mana ini? Sebelum balig saja. Ya. dan yang ayahnya mati. Kalau ibunya mati biasa dikasih tambah di Indonesia piatu, ya. Tapi sebenarnya cuma yang ayahnya mati dikatakan yatim. Nah ini tidak boleh. Jadi kalau contoh kasusnya memakan harta anak yatim ada dua. Saya kasih contoh dua. Jadi yang pertama ada orang kaya, suami istri punya anak satu misalnya atau dua, masih kecil-kecil. Anggap masih 2 tahun sama 5 tahun misalnya. Dia kaya raya, keluar tabrakan, mati suami istri. Kemudian anaknya dua, ahli waris nih. Ya. Harta yang ditinggalkan warisan banyak. Sekarang yang mengurus dua anak ini adalah pamannya misalnya. Saudaranya si mayit ini. Maka dia harus bertakwa kepada Allah di sini. Dia tahu itu uangnya ponakannya, bukan uang dia. Tidak boleh sembarangan dia salah gunakan. Karena banyak orang yang tidak faham, masih kecil, sudahlah diambil semua hartanya. Tidak boleh. Contoh yang kedua adalah pengelola-pengelola lembaga anak yatim. Kalau dikasih sumbangan sana, ya punya anak yatim, punya anak yatim. Makanya teman-teman, kalau ada sumbangan, ada sesuatu, ambil kejelasannya. Itulah. Kalau kita pun pengelola, ini saya sumbangnya buat rumah anak yatim. Ini semua buat anak yatimnya. Ya, kita punya program menyiapkan makan, kasur. Ini juga di sini ada membayar listrik rumah anak yatim ini. Ya, kemudian ada guru-gurunya, ada pengajar. Oh, umum untuk semua, ya sudah dibagi berarti. Enggak, ini saya khususkan buat makannya anak yatim. Tidak boleh kita makan loh. Kalau enggak mau jangan urus anak yatim. Tidak usah curmuskan diri ke situ kalau tidak mau. Siapa yang membuka pintu sosial, dia harus lebih dia harus berjiwa sosial sebelum sosial itu dia terima. Kalau perlu orang bagi dia juga ikut. Enggak boleh orang menyumbang dia kemudian tidak punya andil sama sekali. Dia juga harus ada di situ. Ya. Kemudian yang keenam, at-tawalli wa tawalli yawm az-zahf. Ini luar biasa ya, tidak boleh lari dari kancah peperangan. Maka tidak ada sifat pengecut bagi orang muslim. Masuk di kancah jihad, target utama mati dulu. Enggak lagi sila pulang. Dan itu paling dekat dengan surga, sudah depan mata. Beberapa sahabat di pancah jihad semangat kejar musuh, ditanya sama temannya, kamu mau kemana? Surga depan mata, tinggal tunggu musuh satu tusuk mati selesai. Seorang sahabat namanya Abdullah lagi berdiri di pasukan Nabi SAW, ingin motivasi 300 orang sahabat di Badr. Kata Nabi SAW, demi jiwaku dalam genggamannya, demi Muhammad, demi Allah maksudnya, tidak ada seorang pun dari kalian mati di sini, terbunuh oleh musuh ini kecuali masuk surga. Sahabat ini bilang, bakhin, bakhin, indah sekali ya Rasulullah. Indah. Kata Nabi SAW, kenapa kau bilang indah? Ulangi ya Rasulullah. Dia ingin jadikan motivasi. Demi jiwaku dalam, demi jiwa Muhammad yang dalam genggaman Allah. Ya, dan dalam genggaman yang maksudnya genggaman Allah. Tidak ada seorang pun dari kalian terbunuh di sini kecuali pasti masuk surga. Dia mengatakan, bakhin, bakhin ya Rasulullah. Indah sekali. Kata Nabi SAW, kenapa kau bilang? Ya Rasulullah, saya tinggal maju melawan orang-orang kafir Quraisy ini. Saya ditusuk, lalu saya mati masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi SAW, iya. Bakhin ya Rasulullah. Keberuntungan yang luar biasa itu. Ya, orang banyak tidak faham. Ya, maka syaitan kadang-kadang takuti nanti kalau masuk medan perang, nanti kalau matanya berdarah, nanti kalau kepalanya kebelek, apalah segala macam. Tidak benar semua. Syaitan. Ya. Menakut-nakuti itu. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian ingin berjihad, maka syaitan akan bisikan, nanti istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain, nanti begini, nanti begitu. Maka ada orang yang tergoda dengan itu. Ada orang yang tidak, dia tidak butuh, lalu dia pergi berjihad, lalu dia mati syahid, maka beruntunglah dia. Jadi kalau sudah berhadapan sama musuh teman-teman, selesai. Antum sekarang bayangkan surga depan mata. Enggak usah pikir kembali udah. Bagaimana masuk melawan musuh untuk mati, mati syahid. Memang begitu. Kalau tidak kita menang. Jadi enggak boleh. Kalau lari dari kancah peperangan sudah berhadapan, dosa besar, membinasakan. Enggak boleh. Ya, maka ini harus hati-hati teman-teman sekarang ya. Dan itu tertanam sekarang di jiwa generasi awal muslimin. Pada saat pasukan Khalid bin Walid pulang dari perang Mu'tah, ya, Khalid bin Walid atur strategi supaya tidak kalah dalam peperangan. 303.000 orang melawan 200.000 orang, banyak sekali. Muslimin sudah terpukul banyak. Ya, maksudnya sudah terpukul beberapa hari. Mereka ini walaupun dibunuh sekian ribu orang, 200.000 banyak sekali jumlahnya gitu. Ya. Maka pada saat itu pun Khalid bin Walid atur strategi perang supaya mengatur baju-bajunya mujahidin, disuruh ganti sama Khalid bin Walid setelah tiga pemimpin muslim mati semua ya. Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawah, radhiyallahu anhu jami'an, mati syahid semuanya. Maka Khalid bin Walid ambil bendera lalu mengatur strategi. Malam itu enggak ada yang tidur. Diganti semua bajunya mujahidin. Siapa kalian bawa baju ganti enggak? Baju. Ganti semua baju. Walaupun ada luka, ditutup lukanya. Jadi tidak kelihatan, kayak orang baru. Jangan pakai baju yang sobek-sobek kemarin. Ganti semuanya, ganti. Terus pasukan depan diganti ke belakang. Belakang diganti ke depan. Samping kanan diacak-acak sama Khalid bin Walid. diubah-ubah gitu. Yang pegang bendera ini di belakang, ini pengganti di depan, teracak semua. Lalu dari 3.000 itu sudah ada sekitar korban 100-an orang. Maka Habib Walid bagi 50-50 orang pulang, 10. Jadi 50 kali 10 berarti 500 orang. 50 disuruh pulang ke arah Madinah semua. Tapi arahnya beda-beda ke sana, jarak sekian, jarak sekian, jarak sekian. Lalu disuruh ambil pelapa-pelapa kurma, cabut pelapa kurma. Habib Walid kasih isyarat, habis sholat subuh besok, begitu matahari terbit sedikit, yang pertama datang dari sana. Ambil pelapa kurma, disentuhin di padang pasir, jadi debunya banyak. 50 orang datang bergabung di pasukan. Orang-orang di depan ini, orang Romawi, lihat ini sudah satu minggu perang, 3.000 nggak habis-habis. Ini datang bantuannya lagi dari Madinah. Bagaimana ini? Padahal ini pasukan yang kemarin. Rupanya tidak cukup. Takbir Allahu Akbar, debu sampai ke pasukan. Ini tidak tahu berapa jumlahnya, kena debu semua. Begitu debu reda sedikit, ini kan sudah bergabung nih. Masuk yang 50 kedua, debu lagi. Allahu Akbar, sampai 10. Padahal cuma 500 orang. Rupanya gara-gara ini pasukan musuh jadi takut, mundur mereka. Kemarin tidak mundur-mundur. Ya, bahkan mereka saling mengikat tangannya sama rantai supaya enggak mundur. Karena dan di situ ada lubang dibuat, itu ada dipasang besi-besi tajam. Jadi kalau ada yang mundur masuk di situ. Pasukan kafir waktu itu kokoh gitu ya. Maka akhirnya mereka pukul mundur semuanya. Mundur semua, masuk banyak masuk dalam dan raja mereka mengatakan jangan lawan. Ini berarti mereka ngatur strategi perang. Khalid bin Walid waktu itu tarik pasukannya. Karena dia memang atur strategi saja. Yang penting musuh sudah merasa kalah, udah. Habib Walid bilang mundur sekarang, mundur. Rupanya informasi ini sampai di Madinah. Nabi SAW ceritakan, ya, peperangan itu terjadi. Nabi bilang, sekarang pasukan muslimin lagi berperang. Zaid bin Harithah maju, Zaid bin Harithah terbunuh. Dipegang bendera oleh Jabir bin Talib, diceritakan oleh Nabi SAW. Sampai pasukan Khalid pulang itu diceritakan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi enggak bilang mereka lari dari kancah peperangan. Cuman masyarakat Madinah fahamnya, Khalid bin Walid lari. Dianggap pengecut nih. Kenapa pulang? Kenapa enggak lawan? Sampai mati pokoknya. Gitu loh. Tahu siapa yang menunggu di pinggir kota Madinah? Perempuan sama anak kecil. Hampir semua wanita di Madinah keluar sepakat pegang batu sama anak kecil di pinggir gerbang Madinah. Tunggu pasukan Habib Walid datang. Begitu datang dilempari batu. Apa kata mereka? Pengecut lari dari kancah peperangan. Yang lempar perempuan sama anak kecil. Yang sekarang ibu-ibu kita suaminya baru mau ke masjid, tidak usah sholat sini saja. Sholat di masjid aja, pergi masjid, ayo, silakan bangunin, sholat masjid, itu loh. Ini malah jangan-jangan, itu dulu dilempari batu, kenapa pulang? Sampai salah satu dari antara mereka mengatakan, saya waktu pulang ke rumah, istri saya gak mau bukain pintu. Kenapa? Kenapa kau lari dari kancah peperangan? Sampai Rasulullah izinkan, kalau betul baru masuk. Gak mau disentuh, begitu imannya mereka. Karena faham, jadi gak boleh lari dari kancah peperangan, dari sifat pengecut. Kalau kebenaran bela, tapi pada tempatnya. Bukan mau ajak berantem orang pinggir jalan, di kantor, di apalah ruang makan, tidak perlu. Tidak usah ribut-ribut teman-teman. Ada orang mau ambil hak antum, antum tagih, nah, mau ya sudah, urusan dia sama Allah. Sudah. Ada Allah Maha Kuasa melihat itu. Yang terakhir, wakadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh berzina para wanita yang suci, beriman dan lengah. Ini tentu yang dimaksudkan adalah Aisyah radhiyallahu anha, ya, kisah beliau. Tapi ini umum. Umumnya, kalau perempuan dasarnya terbuka-buka, maaf, telanjang, bajunya terbuka, segala macam, maka itu umum. Orang bisa, dia bisa berzina setiap saat. Karena memang dasarnya dia keluar untuk digoda. Tergoda akhirnya, baik itu secara paksa ataupun digoda, ya, dirayu tetap sama, nanti ujungnya berzina. Tapi kalau wanita bercadar, berhijab, besar, dia pasti dia malu dengan pakaiannya. Sebagaimana kita juga kalau pakai kopiah malu orang berzina, orang buat macam-macam. Pakaian bisa menahan dia untuk itu. Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian bertakwa itu lebih baik. Maksudnya di antaranya lebih baik adalah bisa mengontrol kita supaya lebih suci, lebih baik dan lebih menahan diri dari maksiat, gitu kan? Sehingga kita tidak buat dosa. Maka ini teman-teman perempuan yang baik-baik kalau dituduh, maka ini berbahaya buat dia kan? Kesian orang sudah berjilbab, nanti orang hanya coreng kehormatan dia, orang coreng hijab yang sedang dia pakai, dihina agama dan seterusnya, jadi masalah ini. Ya. Maka ini termasuk induk dosa besar, jadi tidak boleh sama sekali seseorang untuk melakukan hal tersebut. Baik, itulah hukum atau dalil-dalil tentang pengharaman riba. Sekarang kita masuk ke hikmah diharamkannya riba, poin nomor 3. Di antara hikmah diharamkannya riba adalah sebagai tambahan atas hikmah-hikmah yang bersifat umum yang terkandung dalam tuntunan syariat, yaitu menguji keimanan seseorang di dalam mentaati Allah, baik dalam melaksanakan perintahnya maupun dalam meninggalkan larangannya. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara batil. Karena riba, misalnya tadi kayak riba nasi'ah, riba jahiliyah, dipinjamkan uang 1 juta, harus dikembalikan 1 juta setengah. Akhirnya orang diambil uangnya 500 ribu itu batil. Ya. Yang kedua, mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih, yang jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan yang sehat dan bersih. Sektor real maksudnya. Termasuk dalam masalah ini, hati-hati jangan bisnis dengan hal-hal yang samar-samar ya. Ya, saya pernah didatangi itu, ada orang entah dia tahu dari mana, kemudian ketemu saya, tawarkan, mau tawarkan investasi emas. Emas apa ini? Rupanya dia tawarkan emas, kita di, kalau kita masuk 10 ribu dolar, maka kita dikasih semacam pin untuk masuk ke webnya mereka. Setelah itu nanti kita bisa ikuti perkembangan, naik turunnya emas dunia. Naik kita bisa jual, dapat untung gitu. Kita harus ikutin terus, sibuk dengan itu gitu kan. Tapi fisik emasnya gak ada, cuma sekedar gitu-gitu saja, ikutin angka-angka itu. Maka saya mau tanya, mas, ini orang yang masuk berhasil atau tidak? Ya terus terang pak ya, ya 50-50%, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ini haram, gak ada bendahnya ya, gak boleh. Nanti kita jelaskan ya, jenis-jenis transaksi, atau kita sudah jelaskan transaksi yang dilarang ya. Sudah semua ya, diantaranya kan yang tidak dimiliki di tangan ya. Kemudian yang ketiga, menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sama muslim, yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya. Ya kan, nanti orang kalau kena riba jadi benci akhirnya, terpaksa disita, terpaksa begini, terpaksa begitu. Yang keempat, menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya pada kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman. Sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu adalah penderitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu innama baghyukum 'ala anfusikum. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Ini mirip dari dengan Fatir ayat 43 ya. Semua tipu daya, semua kezaliman akan kembali kepada pelakunya. Jangan antum merasa diri hebat, percuma. Sehebat apapun antum mengatur makar, Allah mengatakan wa makaru Allah, wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya, aku pun kata Allah mengatur tipu daya, dan Allah sebaik-baik pengatur tipu daya. Putar-putar, makin jauh antum buat penipuan, maka makin berat nanti. Toh kembali juga hukumannya ke antum. Gak bisa. Gak usah sentuh teman-teman, punya orang lain gak usah. Kan kalau kita enggak masuk ke riba, Ustaz, enggak bisa punya rumah. Enggak apa-apa enggak punya rumah di dunia, enggak ada ruginya. Kontrak kos dulu enggak apa-apa, mulia. Kumpulin duit, ada uang cash baru bayar. Antum mulia. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang miskin lalu minta Allah kayakan? Banyak sekali. Banyak. Mulai saja. Enggak usah khawatir itu waswas syaitan. Seakan-akan kita tidak akan. Dah, enggak perlu khawatir. Antum rugi kalau dunia, kalau di akhirat enggak dapat rumah, gitu loh. Orang mukmin itu teman-teman ketinggalan satu sholat saja itu lebih rugi daripada dia punya rumah itu. Kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan sholat asar seperti dia punya dunia dan seluruh isinya lalu hilang darinya. Itu loh ibaratnya. Nabi bilang dua rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Semuanya ini kalau antum punya, semua manusia jadi budak antum, semuanya harta ini punya antum, tetap dua rakaat sholat fajar lebih baik daripada semua itu. Jadi akhirat memang targetnya, bukan dunia. Kemudian juga sabda Nabi SAW dalam hadis, ittaqul dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah, wattaqush shuha fa innama ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wassahallu maharimahum. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan takut, maksud kegelapan ini artinya kesulitan. Nanti tuntutannya terlalu banyak, kalian tidak bisa menyelamatkan diri. Karena satu orang saja teman-teman sudah cukup habisin pahala kita. Antum gosipin orang nih, maka bisa saja kalau dia bilang, saya mau ambil ya Allah seluruh pahala puasa dia selama 50 tahun, habis. Datang orang kedua, saya mau pahala sholatnya semuanya ya Allah, dikasih. Nah, antum mau tolak bagaimana? Habis semua. Dan kalau sudah habis pahala antum, masih ada yang nuntut, dosa mereka. Zina mereka, bohong mereka, riba mereka dikasih ke antum, maka masuk neraka. Ngapain? Untuk apa? Gak ada gunanya. Kata Nabi SAW, takutlah kamu kepada kezaliman. Zalim itu mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain ya. Kalau kita ambil yang bukan hak kita itu zalim. Atau kita punya pegawai enggak dikasih haknya, maka itu juga zalim. Kan gitu. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kamu akan berbuat kikir. Perhitungan tidak mau keluarkan di jalan Allah. Karena kikir telah membinasakan umat sebelum kalian. Yaitu membawa umat-umat sebelum kalian kepada penumpahan darah. Dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor 2578. Bermula daripada pelitnya orang. Ya, karena konsep-konsep ini hati-hati teman-teman. Makanya saya bilang, anak-anak kita dilatih mulai sekarang bukan dibelikan celengan, tapi dikasih uang suruh sumbang. Ya. Ini rame-rame beliin celengan, taruh. Nabung ya nak, salah, jangan suruh nabung. Ya, karena kalau dia nabung berarti lahir sifat pelit. Ya, sampai kakaknya pun pegang celengannya marah, berantem. Ya, benar gak? Lah iya, pecah celengannya nangis 3 hari 3 malam. Ya. Bahaya ini, kasih uang belanja, nak kalau ada temanmu miskin, kasih ya nak. Latih itu. Nanti kau masuk musola di sekolahmu, masukkan di celengan ya. Latih sedekah. Sedekah itu sumber kekayaan. Memang begitu pengaturan Islam. Jangan bakhil, pelit, tidak usah. Makin antum perhitungan, maka makin kecil rezekinya. Coba royal di jalan Allah. Yang sudah biasa sedekah 10 ribu, sekarang mulai 100 ribu. 100 ribu mulai 1 juta, kasih. Tidak usah perhitungan. Itu harta yang paling baik. Yang antum sedekahkan itu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Bukhari, Ya Ibn Adam anfik, umfik alaik. Wahai anak Adam berinfak di jalan, aku akan berinfak untukmu. Ya. Jadi jelas sekali. Nah ini biasanya orang kena pelit perhitungan, tidak mau ada tamu datang ke rumahnya, tidak mau ini, tidak mau berbagi. Akhirnya jadi masalah ini. Ya. Jadi masalah, harus dilatih dari awal. Dan syaitan selalu menguasai teman-teman ya. Subhanallah, saya lihat, saya belajar dari anak-anak saya, mereka masih kecil, maka saya temukan itu. Jadi seperti kalau kita kasih makanan, selalu subhanallah, saya anak-anak saya ini pasti larikan ke tangan kiri. Saya tidak tahu kalau teman-teman sekalian, saya temukan anak-anak selalu gitu. Nak, tangan kanan, walaupun masih kecil. Masih bayi, masih baru bisa duduk, ada anak saya kecil, Masya Allah. Dikasih makanan di tangan kanan, dipindahkan ke tangan kiri, masuk ke mulutnya. Saya pindahin lagi. Hampir kakaknya juga sama. Ingatkan, tangan kanan. Syaitan sudah latih begitu gitu loh. Nah, sama juga dengan masalah sifat-sifat yang Allah haramkan, kayak kikir, kayak apa. Ada anak saya salah satunya, dia kalau suka makanan, itu diambil sambilnya terus dimakan langsung. Sebelum adiknya ambil, tanya, kenapa nak? Nanti diambil sama adik. Jadi ada sifat itu, tapi dia enggak salah, dia enggak faham kan? Kita ingatkan, enggak boleh nak, harus berbagi. Kalau berbagi nanti Allah sayang. Baru dia berbagi. Syaitan goda dari kecil. Bagaimana supaya bisa terjerumus? Kalau kita enggak jeli, bahaya sekali. Gitu kan? Jadi royal teman-teman, yakin. Ulurkan tangan kita di jalan Allah, Allah kasih rezeki. Ini resep terbaik untuk kaya. Jadi bukan antum cari perusahaan terbesar di Sudirman untuk investasi. Cari orang miskin dekat rumah, sedekahin tiap bulan. Kasih berasnya. Semampu antum. Abdullah bin Umar bersedekah satu butir bawang tiap hari. Apa yang beliau mampu, beliau sedekah. Tak boleh tunggu kaya baru sedekah. Yang kelima hikmahnya adalah, membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan, menghutanginya, menangguhkan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin. Jadi subhanallah, orang ya, mengikuti syariat ini makin membuat hatinya tulus, bersih. Antum kalau buka pintu hutang ya, pintu ada jaminan atau gadai, ini sudah jelas tidak boleh ada keuntungan. Ini memang antum cari pahala di sini. Hutangin orang ya sudah, dia tidak sempat bayar, tangguhkan. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan akan datang hari kiamat orang nanti ditimbang dosanya banyak, amalnya juga amalnya tidak cukup untuk mengimbangi dosanya. Maka malaikat bilang, ingat-ingat mungkin ada yang pernah kau lakukan. Dia bilang, tidak ada, kecuali saya pernah, dia bilang, punya pegawai-pegawai di dunia selama saya suruh nagih utang-utang. Kalau saya bilang sama dia, kalau ada orang yang tidak mampu, maafkan saya. Kalau orang mampu baru kamu tagih. Kata malaikat, itu justru yang membantu kamu. Lalu ditimbang di timbangan amalnya, maka dikalahkanlah semua dosanya. Menangguhkan orang, memaafkan orang kalau utang justru bagus. Itu sedekah yang baik. Baik, begitu saja insyaAllah. Pertanyaan ini kita akan simpan, kita akan jawab pertemuan akan datang insyaAllah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.